Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah arsalahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala satu hari satu ayat lewat program Penyejuk Hati. Mudah-mudahan hati kita bertambah sejuk, iman kita bertambah tebal, dan keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada ayat 99 dari surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afa aminu makrullah, fala ya'manu makrullahi illal qawmul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan, aminu adalah rasa tenang, rasa aman, tidak ada rasa takut serta susah yang timbul saat menghadapi suatu problem. Dikatakan fulan amin, artinya tidak ada yang mengeruhkan hidupnya. Jadi ayat ini mengatakan tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian kita menemukan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan makar. Makar, makar sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berbelit satu dahan dengan dahan pohon yang lain, ranting pohon dengan ranting pohon yang lain, sehingga masalahnya tidak jelas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat makar, membuat orang-orang yang melawan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi manusia-manusia yang terkalahkan. Supaya apa? Supaya kebenaran tetap menjadi utuh dan keadilan tetap terwujud. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah sengaja pembuat makar, tetapi Allah adalah pembalas makar yang dilakukan oleh orang-orang yang pembuat makar, tujuannya agar terwujud suatu kestabilan di dunia, keamanan yang abadi, dan kesenangan yang diidamkan oleh semua orang. Kemudian kita juga menemukan kenapa kok orang-orang ini disebutkan akhirnya akan merugi. Kenapa orang merasa aman dari makar Allah dikatakan sebagai orang yang merugi? Karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Dialah yang menurunkan manhaj untuk memberi ikhtiar manusia guna mencapai keuntungan dunia dan akhirat. Jika manusia tidak meyakini itu, maka orang akan merugi karena meraih ketenangan dunia walaupun memperoleh harta dan kedudukan ilmu, tetapi yang pasti dia juga rugi di akhirat. Karena apa? Kalaulah terbebas di dunia, tetapi tidak mungkin terbebas di akhirat. Mungkin Ustaz Ardian saya bisa menambahkan, silakan. Iya, ini menarik sekali Ustaz, ayat yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-99 ini, di mana erat kali kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu mampu menurunkan azab itu pagi, malam, siang dan petang, maka sebenarnya kalau manusia mengingat itu, maka dia tidak akan mencoba-coba untuk berbuat maksiat seakan-akan Allah itu tidak mengetahuinya, begitu. Artinya mencoba melakukan tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Nah, banyak orang melakukan maksiat saat sekarang ini mengira bahwa Allah itu buta, tuli, dan tidak tidak dapat berbicara dan tidak dapat memberikan hukuman, begitu. Tetapi sebenarnya lah Allah Subhanahu wa taala mengakhirkannya saja sejenak sampai waktu yang telah Ia tentukan. Jadi kalaulah manusia itu melakukan makar kepada Allah, mencoba melakukan tipu daya, mencoba melakukan tipu muslihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan jalan, tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Di dalam ayat yang lain disebutkan wallahu khairul makirin. Allah itu adalah sebaik-baik yang melakukan tipu daya itu tadi. Jadi Maka daripada itulah, jangan kita sampai seperti apa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu menjadi kaumul khasir, kaum-kaum yang menjadi orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena kita mencoba menipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nanti di padang mahsyar dan di hari kiamat dan sebelumnya di dalam alam barzah, kita mendapatkan ternyata apa yang kita sangkakan terhadap Allah selama ini ternyata itu adalah salah besar. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Allah itu mengetahui gerakan semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Dan Allah mengetahui setiap daun yang jatuh ke muka bumi ini dan setiap biji yang pecah dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu, hendaklah kita sadari bahwa itu semuanya berada dalam ruang lingkup pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di meja persidangan, maka adililah persidangan itu dengan seadil-adilnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang Anda lakukan di balik meja persidangan itu. Dan begitu juga ketika Anda sebagai seorang aparat, maka berbuatlah adil dan tidak menzalimi orang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apapun yang Anda lakukan. Dan begitu juga jika Anda adalah seorang guru, maka ajarilah murid Anda itu sopan santun, dan Anda adalah orang yang pertama sekali melakukan sopan santun itu. Dan tuntutlah ilmu, karena murid saat sekarang ini semakin lebih cerdas dan kritis terhadap guru-gurunya. Jadi seluruh aspek kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita menyadari bahwa Allah itu mengetahui dan kita ini berada dalam lingkup pengetahuannya. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, selain yang dikatakan oleh Ustaz Ardiansyah tadi, suatu yang memotivasi kita untuk berubah ke arah kebaikan adalah ketika kita berada di dalam keburukan, tidak saja Allah sebaik-baik pembuat makar, tetapi juga sebenarnya yang perlu kita renungkan pada ayat ini, kita akan merugikan diri kita sendiri. Allah tidak pernah rugi dengan kemaksiatan kita. Orang lain pun mungkin terdampak efek negatif dari keburukan yang kita lakukan. Tetapi sebenarnya kalau dia bersabar, dia pun mendapat pahala. Akhirnya, setiap keburukan yang dilakukan oleh umat manusia kembalinya kepada dirinya sendiri. Maka di sini disebutkan Allah illal qaumul khasirun, tidak ada orang yang merugi kecuali diri pelaku keburukan itu sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah, orang-orang yang rugi lebih jauh digambarkan di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini semuanya rugi kecuali ilal lazina amanu wa amilus sholihati wa tawasobil haqqi wa tawasobil sobri, kecuali empat kategori: beriman, beramal, menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kesabaran. Ini sudah dikatakan merugi hanya karena tidak beriman dan tidak beramal soleh. Dalam ayat ini lebih merugi lagi, karena apa? Sudah tidak beriman, tidak beramal soleh, berbuat rusak pula. Nah, ini merupakan rugi di atas kerugian. Nah, ini Ustaz Ardi yang dapat saya tambah. Iya, jadi kalau kita melihat sebenarnya sifat manusia itu tidak ada yang mau rugi, Ustaz. Iya, dia selalu mau untung, kan begitu. Jadi kata-kata illal qaumul khasirun ini sebenarnya sangat menyentuh kepada naluri manusia itu sendiri, bahwa dia tidak akan mau rugi. Seorang pedagang, dia tidak akan pernah mau rugi, bahkan balik modal pun dia tidak mau, kalau bisa untung. Begitu juga partai politik, dia tidak mau kalah, dia mau menang begitu. Sekecil apapun partai dia, dia tetap ingin menang. Artinya tidak ada manusia yang ingin gagal, ingin kalah, ingin merugi. Oleh karena itu, kerugian, kegagalan ini adalah sesuatu yang sangat kita hindari dari dalam diri kita. Nah, untuk mencapai keberhasilan, keuntungan itu adalah mengikuti manhaj yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita tunduk, dan kita tidak menundukkan diri kita kecuali kepada Allah. Dan kita tidak mengikuti peraturan kecuali peraturan itu adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hanya yang demikian itulah membawa kita kepada keberhasilan dan keberuntungan. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti itu, maka hidupnya pasti akan merugi. Orang yang mengikuti hawa nafsu, mungkin pada satu kesempatan dia mengatakan, oh nikmatnya kok enaknya seperti ini, korupsi itu ternyata menguntungkan bagi diriku, bukan merugikan. Mungkin saat itu. Tetapi ketika ternyata hasil korupsi itu membuat dia menjadi penyakit, apalagi sampai mengantarkan dia kepada penjara wala'iyadzubillah, maka ini barulah ketika itu dia rasakan ternyata ini adalah suatu kerugian yang luar biasa. Iya, begitu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita harus menempatkan posisi yang kata Ustaz Ardiansah tadi, lebih pada tempat yang harus kita jadikan standar dan framework dalam hidup kita. Betul. Artinya apa? Bahwa kemenangan, keberhasilan itu saat kita berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpikir materi menjadi standar keberhasilan hidup seseorang. Ketika dia sudah punya anak banyak, rumah mewah, mobil bagus. Kemudian apa, harta berlimpah ruah, itu disebut keberhasilan. Itu merupakan persepsi yang salah. Betul. Dan ini diajarkan pada hari ini bahwa sebenarnya keberhasilan itu ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beramal membagi nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang yang saat membutuhkan. Karena apa, dampak dari dirumahkan ini banyak orang yang tidak memiliki penghasilan. Sebenarnya kalau misalnya Anda ingin menjadi orang-orang yang berhasil, inilah kesempatan, ladang amal untuk membagi sharing bagaimana membuat peluang kerja yang baru dan memperkerjakan orang sesuai dengan kemampuan kita, sehingga apa, betul-betullah iman dan amal soleh itu tercermin bagi diri seseorang yang merasa dirinya sebagai orang yang berhasil di dunia dan terlebih-lebih di akhirat. Mungkin orang merasa melihat bahwa agama itu hanya orientasinya akhirat semata, tetapi sebenarnya tidak. Kekuatan iman itulah sebenarnya motivasi besar membuat orang bangkit dan tidak mau rugi dalam hidup ini. Bahkan saya melihat Ustaz, negara-negara yang berhasil melepaskan dirinya dari penjajahan itu karena semangat agama, Ustaz. Iya. Bukan karena teknologi, bukan juga karena kekuatan. Indonesia ini merdeka dari penjajah yang begitu luar biasa kedahsyatan teknologinya berkat rahmat Allah. Benar. Karena apa? Karena ketika itu para pejuang kita mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-jihadu sabiluna, jihad itu adalah jalan kami dan kematian itu adalah idaman kami. Mati syahid itu adalah idaman kami. Jadi ketika mereka berada dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata kesulitan seberat apapun dapat mereka atasi. Begitu. Melawan nikah, melawan pada masa itu sekutu dan yang lain-lainnya, bahkan Jepang yang ketika itu sangat luar biasa kekuatannya, semuanya dapat mereka hadapi dengan begitu tegar. Karena apa? Karena ketika itu mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Takbir dikumandangkan bukan untuk menyakiti orang lain. Sekarang ini ada suatu hal yang sangat menyakitkan bagi kita umat Islam. Takbir digunakan untuk apa? Untuk melakukan kerusuhan, untuk merusak, melakukan perbuatan anarkis. Ya, kita malu dengan pejuang-pejuang kita dahulu yang mana mereka itu bertakbir, menyorakkan Allahu Akbar itu untuk mengusir penjajah, bukan untuk menyakiti saudara sendiri, bukan untuk menghancurkan kaca, bukan untuk membakar, dan bukan pula untuk menyiksa bahkan membunuh orang lain. Jadi ketika seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya lah dia amin yang sebenarnya, orang yang benar-benar aman. Dalam keadaan yang aman, tidak takut sedikit pun bahwa krisis ekonomi yang secara global seperti ini tidak akan membuat dia menjadi orang yang putus asa dan menjadi orang yang tidak berani berbuat lebih. Bahkan ini menjadi kesempatan bagi dia untuk melakukan, sebab kan selalu dikatakan bahwa ikan yang mampu berenang di air yang deras, maka dia akan sangat lebih mudah untuk berenang di air yang tenang. Sebaliknya, ikan yang hanya berenang di air yang tenang, ketika dimasukkan ke dalam air yang deras, dia bisa hanyut, sekalipun sebenarnya dia bisa berenang. Begitu juga kita umat Islam ini, ketika kita menghadapi suatu gejolak, maka kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ikan yang pandai berenang di air yang deras itu tadi. Bukan orang-orang yang pesimis dan hidupnya hanya bertopang dagu dan itu sangat dimurkai oleh Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah. Pesan dari ayat 99 dari surah Al-A'raf ini adalah bahwa jangan pernah merasa nyaman ketika seseorang melakukan dosa. Iya. Jangan pernah merasa nikmat ketika seseorang melakukan kesalahan. Jangan pernah merasa berpuas hati ketika kita kufur dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah tidak pernah terkalahkan. Dan dosa itu tidak berdampak negatif kepada Allah dan kepada Islam. Suatu catatan penting bahwa ketika kita melakukan dosa, kesalahan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerugian akan menerpa diri sendiri. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.